فلذلك من أعظم ما يثبت الله به الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل العلم، أن تتعلم. والعلم محصور في أشياء فقط. العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا العلم. قال الله في كتابه، قال الرسول في سنته، قال الصحابة في آثارهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك إما أن يكون اجتهادا موافق للنصوص الشرعية، أو هذيان لا فائدة فيه. ثم أيضا من الأمور التي تثبت الإنسان في طريقه للعلم والمعرفة تقوى الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل في سرك وعلانيتك، واتقوا الله ويعلمكم الله. وتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال طلق بن حبيب في معنى اتقوا الله، أي تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فلذلك العلم مع التقوى ثبات له وزينة للعبد وزينة للعمل الذي تقوم به. ومن الأمور التي تثبت الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل الرحلة في طلب العلم، أن تخرج من بيتك في سبيل الله تطلب العلم. خروج في طلب العلم لا خروج كما خروج جماعة التبليغ، لا علم ولا معرفة، هذيان وقصص، لا، إنما تخرج لتطلب العلم. ولذلك الرحلة كانت لكثير من العلماء حتى قبلهم الأنبياء رحلوا في طلب العلم، وليست قصة موسى والخضر عنا ببعيد. فلذلك تخرج إذا استطعت وترحل وتبحث عن أهل العلم الموثوق بعلمهم وتختلط بهم لتكتسب أمرين. الأمر الأول تكتسب العلم، الأمر الثاني تكتسب الأدب وسمت العلماء. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر لنا وله ولكم ولجميع المسلمين: طلبت العلم 20 عاما وطلبت الأدب 30 عاما. لأن علم بلا أدب لا ينفع، ولا ينتفع منه. ولذلك لما يكون طالب العلم ذو خلق حتى ولو كان علمه قليل يستفاد منه، يتأثر به الناس بأخلاقه بصدقه بأمانته ببشاشته بفعله للخير بحبه لأخوانه وجيرانه وتلاميذه ومن يختلط بهم، هكذا ينتشر العلم. ولذلك يقال أن تجارا سافروا إلى المشرق ولكن كانوا على علم، يتاجرون وهم على علم بدينهم وكانوا على أخلاق، فانتشر العلم بسببهم وانتشر الإسلام بسببهم، بسبب أمانتهم وأخلاقهم وصدقهم. فطالب العلم يكون ذو خلق، ومن أعظم الخلق الصدق، وبعد الصدق تأتي البشاشة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كم نرى من طلاب العلم المجتهدين ولكن خلقه سيء، نسأل الله العافية والسلامة، فما ينتفع الناس منه. وكم نرى من أناس قليلي العلم، عندهم قليل من العلم ولكنهم يصلون إلى النجوم بأخلاقهم. فالعلم مع الخلق رفعة لطلاب العلم والعلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لا تكون إلا بالعلم والصدق والخلق الحسن. فلذلك طالب العلم يحرص على مثل هذا. ومن الأمور التي تثبت طالب العلم في طريقه إلى الله عز وجل الخلطة الحسنة، يخالط الناس، يخالط العلماء، يخالط طلاب العلم، ولا يكون شاذا منحصرا متقوقعا في مكان واحد. لا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذاب. كيف ينتفع الناس منك وأنت معتزل الناس؟ كيف يتأثر الناس بعلمك وأخلاقك وسمتك وصدقك وأمانتك وأنت معتزل الناس؟ لا، لابد أن تختلط مع الناس وأن تصبر على أذاهم وأن توقر كبيرهم وترحم صغيرهم وتعين من استطعت إعانته وتعلم من جهل. هكذا هو طالب العلم، هذا ديدنه، هذا يثبته ويثبت من حوله في هذا الطريق الجميل، طريق الاستقامة، الصراط المستقيم إلى الله عز وجل. هذه هي الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم. فأولا قلنا العلم، الثاني قلنا تقوى الله، الثالث قلنا الرحلة في طلب العلم، الرابع قلنا الخلطة الحسنة. الخامس احذر، احذر ثم احذر من مخالطة أهل الشر من أهل البدع وأهل المعاصي الجافين للعلم المبتعدين عن العلم، إياك وإياهم، فإن ذلك جرب قد يعديك، قد يعديك وتذهب مع من ذهب وتميع مع من مع. لا، ابعد كل البعد عن مخالطة الأشرار ومخالطة الفجار إن صحهم من بعيد، لا تقترب منهم ولا تخالطهم ولا تأنس بهم أبدا، فإنهم يعدوك كما يعدي السليم الأجرب. هذا الذي أردت لإخواني وأبنائي النصح فيه، ونحن جميعا بحاجة إلى هذا، والله نحن جميعا بحاجة إلى الله إلى هذا، والله بحاجة إلى هذا. وما نأتيكم وما نتحمل هذه الأوقات والسفر البعيد إلا من أجل أن نختلط بهذه الوجهة الطيبة وأن نستأنس بها بطلاب العلم، فوالله إن جلوس طلاب العلم لرفعة في الإيمان وزيادة في الإيمان. وأنتم تعرفون قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك نرى أن فينا من الإيمان الشيء الكثير، وإذا ابتعدنا شغلتنا نساؤنا وأبناؤنا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تكونوا مثل ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. انظروا إلى المجالس كيف يرتفع الإيمان فيها، وانظروا إلى الغفلة واللهو كيف ينقص الإيمان. فلذلك احرص أن يكون لك أوقات، ليس وقت، أوقات في خلطة أهل الخير وطلاب العلم والعلماء. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن نرى الحق حقا ويرزقنا اجتباعه، ونرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudaraku dan anak-anakku، sesungguhnya sikap teguh di dalam menempuh jalan ilmu merupakan tujuan yang harus diperhatikan. Sebab Banyak orang yang menuntut ilmu, namun orang yang teguh di dalam hal tersebut sedikit, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara ibadah yang paling mulia, yang dengannya waktu-waktu itu dihabiskan dan diisi, adalah menuntut ilmu. Karena amalan yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah, dan juga yang pertama adalah dua syahadat, yaitu syahadat kesaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan sholat, zakat, puasa dan haji, semuanya haruslah disertai dengan ilmu. Maka siapa saja yang tidak mempelajari ilmu, maka ia akan beribadah kepada Allah di atas kejahilan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan dari hal tersebut. Orang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang di dalam peribadatannya dari perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara syirik. Dan lebih parah dari hal itu adalah ia menyangka bahwa ia telah berbuat baik. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan kepada Allah terhadap dosamu. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah membuat sebuah bab di dalam kitabnya As-Sahih, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, bab tentang berilmu sebelum berkata dan beramal. Oleh karena itu, di antara faktor terbesar yang bisa atau yang dengannya Allah meneguhkan seseorang di jalannya di dalam menuntut ilmu, di jalannya menuju Allah, adalah ilmu. Hendaknya engkau mempelajari ilmu ini, dan ilmu tersebut terbatas hanya pada beberapa perkara. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat di dalam azhar-azhar mereka. Dan selain itu, bisa jadi ia merupakan ijtihad yang sesuai dengan nas-nas, atau ia hanya igawan yang tidak ada faedahnya. Kemudian di antara faktor yang akan meneguhkan seseorang di jalan ilmu adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah di dalam kondisi sendirimu, yaitu di dalam kondisi tersembunyi dan di hadapan orang lain, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Dan takwa kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sebagaimana dikatakan oleh Talak ibn Habib rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan takwa, yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan dan cahaya dari Allah dalam keadaan engkau mengharapkan pahala darinya, serta engkau tinggalkan maksiat dengan bimbingan dan cahaya dari Allah karena engkau takut kepada hukumannya. Oleh karena itu, ilmu bersama takwa kepada Allah merupakan faktor yang meneguhkan dan juga ia merupakan perhiasan bagi seorang hamba dan amalan yang dilakukannya. Kemudian, di antara faktor yang dengannya seseorang tetap teguh di dalam atau di jalannya menuju Allah, yaitu di jalan ilmu, adalah melakukan safar atau perjalanan untuk menuntut ilmu. Engkau keluar dari rumahmu di jalan Allah dalam rangka menuntut ilmu, bukan seperti yang dilakukan oleh jama'atul tabligh yang keluar dalam rangka menyampaikan kisah-kisah dan yang semisalnya. Oleh karena itu, melakukan rehlah atau perjalanan untuk menuntut ilmu ini telah dilakukan oleh para nabi dan selain mereka. Dan kisah tentang Nabi Musa bersama Khidir bukanlah suatu kisah yang jauh dari kita. Oleh karena itu, hendaknya engkau melakukan rehlah, melakukan perjalanan, dan kau mencari para ulama yang terpercaya keilmuan mereka, yang dengannya engkau akan memperoleh dua perkara sekaligus dari mereka, yaitu yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah adab para ulama. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, semoga Allah mengampuninya dan mengampuni kita semua, mengatakan, aku menuntut ilmu selama 20 tahun dan aku mempelajari atau menuntut adab selama 30 tahun. Sebab ilmu tanpa adab tidak akan mendatangkan faedah dan tidak bisa diambil faedah darinya. Oleh karena itu, ketika seorang penuntut ilmu itu, seseorang yang memiliki adab yang baik, walaupun ilmunya sedikit, maka manusia akan mendapatkan faedah darinya karena akhlaknya yang baik yang ia miliki. Oleh karena itu, telah diceritakan ada sekelompok pedagang yang melakukan perjalanan ke arah timur, yang mereka memiliki ilmu tentang agama mereka dan juga mereka memiliki akhlak yang mulia. Maka tersebarlah ilmu dan Islam disebabkan oleh amanah dan kejujuran serta akhlak mereka. Maka seorang penuntut ilmu itu hendaklah memiliki akhlak yang baik, dan akhlak yang paling agung adalah kejujuran. Dan setelah itu adalah menampakkan wajah yang berseri-seri. Berapa banyak penuntut ilmu yang kita lihat memiliki ilmu yang banyak, namun ia memiliki atau mereka memiliki akhlak yang jelek, sehingga manusia tidak mendapatkan faedah darinya, dan berapa banyak pula orang-orang yang sedikit ilmu mereka, namun mereka mendapatkan derajat yang tinggi disebabkan akhlak mereka. Maka ilmu disertai dengan akhlak adalah merupakan faktor yang akan meninggikan derajat seorang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan atau mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi derajat yang tinggi tidak akan diperoleh kecuali dengan ilmu dan akhlak yang baik. Kemudian di antara faktor yang dengannya seorang penuntut ilmu akan dianugerahi sikap teguh di dalam menuntut ilmu dan jalannya menuju Allah adalah berpergaulan yang baik. Ia bergaul dengan manusia, bergaul, menjalin hubungan dengan para ulama dan para penuntut ilmu, dan tidaklah ia menyendiri. Seorang mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang membaur dan bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan dari mereka lebih baik dari mukmin yang tidak demikian adanya atau keadaannya. Bagaimana mungkin manusia akan mendapatkan faedah darimu dalam keadaan kau mengasingkan diri dari mereka? Maka hendaklah kau bergaul dengan manusia, bersabar terhadap gangguan dari mereka, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dan mengajari orang yang jahil. Demikianlah semestinya seorang penuntut ilmu. Inilah hendaknya menjadi kebiasaannya, dan hendaknya pula ia meneguhkan selainnya di dalam jalan ini, jalan yang lurus ini. Inilah beberapa perkara yang kita butuhkan agar kita tetap teguh di dalam jalan ilmu atau di dalam jalan kita kepada Allah, yaitu yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua bertakwa kepada Allah, yang ketiga melakukan perjalanan, dan yang keempat adalah pergaulan yang baik. Kemudian yang kelima, berhati-hatilah dari bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang jahat dari kalangan para ahlul bidah dan para pelaku maksiat yang jauh dari ilmu, sebab mereka ibarat penyakit kudis yang akan menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Dan janganlah engkau pergi dan mengikuti sembarangan orang. Jauhilah orang-orang yang jahat, jangan engkau dekati mereka, sebab mereka akan menularkan kejahatan dan keburukan yang ada pada diri mereka. Inilah apa yang saya ingin sampaikan dan nasihatkan kepada kalian semua. Sesungguhnya kita membutuhkan perkara-perkara ini, dan kami tidak datang menemui kalian dan tidak pula memikul beban beratnya perjalanan, melainkan agar kami bisa bertemu dan berjumpa dengan kalian, yaitu para penuntut ilmu, dan bermajlis dengan kalian. Sebab bermajlis dengan para penuntut ilmu merupakan faktor yang bisa menambah ilmu dan mengangkat derajat. sebagaimana telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis di mana para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila kami berada di sisimu, maka kami memandang bahwa keimanan kami semakin bertambah dan semakin banyak. Dan apabila kami jauh dari majlismu, maka kami dilalaikan dengan kesibukan-kesibukan kami, dengan anak-anak dan keluarga kami. Maka hendaklah kita memperhatikan majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis yang akan menambah keimanan. Dan hendaknya pula kalian memperhatikan waktu-waktu untuk mewujudkan hal ini." Saya cukupkan sampai di sini dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan taufiknya kepada kita agar Dia meneguhkan kita di atas al-haq, di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita kebenaran dan kemampuan untuk mengikutinya. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Dia menunjukkan kepada kita kebatilan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhinya. Innahu waliyudzalik walqadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أريد أن أخبركم بشيء تقبلونه. أحبكم في الله كلكم والله وأشهد الله على ذلك. Syekh menyampaikan kepada antum semua, maukah kalian saya sampaikan sesuatu? Beliau menyampaikan, saya mencintai kalian karena Allah. Demi Allah saya mencintai kalian. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan kepada Syekh Rudzaik Al-Quraisy hafizahullahu taala dan juga kepada mutarjim Ustaz Muhammad Wildan hafizahullahu taala yang telah memberikan pembukaan dan nasihat yang agung, terutama dalam daurah yang akan dilaksanakan ini. Beliau memberikan nasihat tentang pentingnya ilmu, pentingnya rihlah yang sangat cocok dengan keadaan kita sekarang. Insyaallah yang berikutnya akan diisi oleh Syekh Abdurrahman Al-Qumaisan hafizahullahu taala, yang mana beliau sedang dalam perjalanan ke sini dengan tema yang sedikit terjadi perubahan dari yang ada di poster karena satu atau dua masalah, sehingga sedikit diubah menjadi tema yang lebih cocok, yaitu tentang keagungan dan juga keindahan-keindahan agama Islam. Insyaallah kita sedang menunggu kedatangan beliau. Barakallahu fikum.